الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan telah kita jelaskan ada lima waktu terlarang untuk melaksanakan salat nafilah. Yang kelima waktu ini kembalinya kepada tiga waktu terlarang, dimulai dari setelah salatul fajr hingga terbitnya matahari dan meninggi kurang lebih 15 hingga 20 menit. Waktu yang kedua yaitu pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit. Dan waktu yang ketiga setelah salatul asr, menunggu hingga terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, amma hikmatun nahi anis salati fi hadhihi al-awqat. Adapun hikmah mengapa seseorang dilarang melakukan salat pada waktu-waktu ini. Mengapa dilarang? Padahal salat adalah sebaik-baik perkara, sebaik-baik amalan. Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk melaksanakan salat pada tiga waktu yang terlarang tersebut? Apa hikmahnya? Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-kuffara ya'buduna asy-syams 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa orang-orang kafir mereka menyembah matahari pada saat matahari itu akan terbit dan pada saat matahari itu akan terbenam. Ini kebiasaan mereka, para penyembah berhala, para penyembah matahari. Fatakunu salatul muslim fi tilkal awqati fiha musyabihatan lahum. Sehingga apabila seorang muslim salat pada waktu tersebut, maka seakan-akan dia menyerupai sholatnya orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dari sisi yang diibadahi berbeda, tata cara ibadahnya pun berbeda, namun sama dalam hal ibadah. Yang membedakan orang-orang kafir menyembah berhala, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah matahari, sedangkan kaum muslimin mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disebabkan karena kebiasaan orang-orang kafir yang melakukan ibadah pada saat akan terbenam dan akan terbitnya matahari, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada waktu tersebut. Fafi hadithi Amr ibn Absah, dalam hadis Amr bin Absah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang dua waktu tersebut. Fa innaha ay asy-syams tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari itu ketika dia terbit, maka dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Pada saat munculnya dua tanduk syaitan itulah yang bertepatan dengan di saat terbitnya matahari. Wahina idin yasjudu lahal kuffar, sehingga orang-orang kafir mereka sujud kepadanya, sujud kepada syaitan. Lalu kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu akan terbenam. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan. Demikian pula pada saat akan terbenamnya matahari, itu berada dalam keadaan berada di antara dua tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada syaitan-syaitan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut. Khawatirkan karena ini menjadi satu ibadah yang menyerupai apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala, para penyembah syaitan. Ini berkenan tentang waktu terlarang yang hubungannya dengan terbit dan terbenam. Hada an waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Ini pada waktu akan terbitnya atau terbitnya matahari dan terbenamnya. Wa amma an waqti irtifa'iha. Adapun waktu ketika dia meninggi di atas, di pertengahan langit. Wa qiyami qa'imi dhahirah. Ya, tempat berada di pertengahan langit sebelum dia condong ke arah barat, sebelum terjadi zawalu syams. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Faqad bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam illatan nahi fil hadits as-sabiq nafsihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sebab larangan salat pada waktu itu. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Sebab bertepatan dengan waktu itu ketika matahari tepat berada di atas pertengahan langit, di saat itu dinyalakanlah jahannam, dinyalakanlah api neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Sehingga pada waktu-waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, dan wajib bagi setiap muslim apabila telah datang kepadanya dalil larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah mendengar, mematuhi dan melaksanakan, menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak? Apakah kita mengetahui illatnya, sebabnya atau tidak? Yang wajib adalah al-inqiyad wal-istislam. Rasul melarang, maka kita pun tidak boleh melakukannya. Namun disebutkan hikmahnya, bahwa pada saat terbit dan terbenam, di saat itu kebiasaan orang-orang kafir menyembah berhala. Maka demikian pula pada saat tepat berada di pertengahan langit sebelum zawal, sebelum memasuki waktu zuhur, pada saat itu dinyalakannya api neraka. Fala tajuzu salatu tatawwu'i fi hadhihi al-awqati, maka tidak boleh mengerjakan salat sunnah pada waktu-waktu terlarang ini. Illa ma warada dalilu bi istithna'i, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bolehnya dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Ka rak'atai at-tawaf, termasuk di antara yang dibolehkan dikerjakan dua rakaat tawaf. Setelah seorang tawaf, setiap kali tawaf, apakah itu tawaf umrah atau tawaf haji atau tawaf sunnah, setiap kali tawaf disunnahkan mengerjakan sholat dua rakaat tawaf yang ringan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca al-kafirun pada rakaat yang pertama, al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Maka rakaat tawaf bisa dilakukan kapan saja, tidak ada waktu terlarang bagi seorang hendak mengerjakan sholat tawaf. Setelah dia melaksanakan tawaf kapan saja, maka dia boleh setelah itu mengerjakan sholat dua rakaat tawaf meskipun pada waktu-waktu yang terlarang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin syaa min lailin aw nahar. Wahai Banu Abdi Manaf, jangan kalian melarang seseorang yang tawaf di Ka'bah ini, di rumah ini, dan sholat padanya pada waktu kapan saja, baik di malam hari atau di siang hari. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih, disahihkan Al-Hakim, Al-Zahabi dan Al-Albani. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Banu Abdi Manaf untuk mencegah seseorang mengerjakan tawaf dan mengerjakan salat pada waktu kapan saja. Tidak ada waktu terlarang untuk pelaksanaan salat sunnah tawaf. Wa kadza qada'u sunnatil fajr ba'da salatil fajr. Demikian pula halnya mengqada sunnah fajr setelah salat subuh, setelah salat fajar. Apabila seorang tidak sempat mengerjakan salat sunnah sebelum subuh dua rakaat, maka dia boleh mengerjakannya setelah subuh atau menunggu waktu duha, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah taala. Wa qada sunnati dhuhr ba'da al-'ashr. Demikian pula mengqada sunnah rawatib salat zuhur, yakni setelah salat zuhur, seorang tidak sempat mengerjakannya, maka dia mengerjakan setelah asar, setelah al-asar. Wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al asar, terlebih lagi apabila dia menggabungkan, menjamak antara salat zuhur dengan salat al-asar, maka diperbolehkan baginya mengerjakan salat sunnah rawatib qada'an, qada' yang beliau lakukan setelah salat al-asr, diperbolehkan sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak riwayat yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Wa la siyama idza jama'ana wa kadzalika fi'lu dzawatil asbab min as-salawat. Demikian pula seseorang melakukan sholat-sholat yang memiliki sebab. Ada sebabnya maka dia sholat. Kasholatil jenazah. Seperti sholat jenazah. Ada sebab yaitu kematian. Dan telah siap untuk disolati. Maka disolati. Sholatul jenazah. Ada sebabnya. Wa tahiyyatil masjid. Demikian pula sholat tahiyyatul masjid. Ada sebabnya. Sebabnya adalah masuk ke dalam masjid. Wa salatul kusuf, salat gerhana, ada sebabnya yaitu gerhana. Sehingga meskipun pada waktu terlarang, setelah subuh baru gerhana, maka salat tidak mengapa. Setelah asar mendekati maghrib baru gerhana, maka salat pada waktu tersebut. Wa kadzalika qada'ul fara'idil fa'itah fi hadhihi al-awqat. Demikian pula mengqada salat-salat wajib yang ditinggalkan, maka dikerjakan pada waktu-waktu meskipun waktu terlarang. Meskipun pada waktu terlarang tetap dikerjakan pada waktu kapan saja. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu apabila dia mengingatnya. Apabila dia mengingatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka apabila dia mengingat bertepatan dengan waktu yang terlarang untuk sholat, tidak mengapa dia mengerjakan sholat. Meskipun telah hampir mendekati terbenamnya matahari. Meskipun pada saat terbitnya matahari, kalau dia mengingat sholatnya pada waktu itu, maka dia wajib hukumnya untuk mengerjakan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada penebus kesalahan yang dia lakukan kecuali itu, yaitu mengerjakan kapan dia mengingat dan kapan dia terbangun dari tidurnya meskipun bertepatan dengan waktu terlarang. Wa li anna al-fara'id ghadainun wajibul ada'. Demikian pula al-fara'id, salat-salat yang wajib, itu adalah hutang kita yang wajib untuk dibayar. dalam hal ini kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib hukumnya untuk menunaikannya. Sehingga apabila seorang menunaikan salat wajib tersebut, maka kapan saja, ketika dia mengingatnya atau ketika dia terbangun dari tidurnya. Fa tuadda mata dzakaraha al insan, sehingga dikerjakan kapan seorang itu mengingatnya, kapan dia mengingatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ketika misalnya dia lupa salat zuhur, dia lupa salat zuhur pada hari itu hingga masuki waktu asar, dia baru mengingatnya waktu maghrib, namun dia tidak mengerjakan salat zuhur pada waktu itu, dia tunda hingga memasuki waktu zuhur di hari yang berikutnya baru dia mengerjakannya di waktu zuhur. Ini menyelisih hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafarahnya adalah kapan dia mengingat, kapan dia mengingat salat tersebut, kapan dia terbangun dari salat itu. Maka kapan dia mengingatnya, maka dia harus mengerjakan pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ditunggu apabila telah masuk waktunya, tidak. Namun kapan dia mengingatnya, dia kerjakan, meskipun di waktu maghrib, meskipun di waktu isya. Jadi ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ini di antara salat-salat yang diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Salat tawaf, salat qadha sunnah, salat al-fawaid, salat-salat yang ditinggalkan dari salat wajib, dan salat-salat yang memiliki sebab. Tahiyatul masjid, salatul jenazah, salatul kusuf, gerhana, dan yang lainnya. Lalu apa hukumnya seseorang mengerjakan salat sunnah wudu setelah asar misalnya? Dia mengerjakan salat sunnah wudu. Apabila tujuan dia setelah salatul asar, tujuan dia mengerjakan salat, tujuan dia berwudu untuk salat sunnah wudu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan baginya. Apabila dia sengaja berwudu untuk salat sunnah wudu, maka ini tidak diperbolehkan. Karena pada asalnya tidak ada sebabnya. Namun berbeda halnya misalnya seorang yang biasa memelihara wudunya sehingga dia selalu dalam keadaan suci. Ba'dal asr wudunya batal. Maka dia pun segera berwudu. Pada saat dia selesai berwudu, maka dia senang mengerjakan salat sunnah wudu, maka dalam hal ini boleh. Karena termasuk salat yang memiliki sebab. Dia telah berwudu dan termasuk di antara salat yang dianjurkan adalah salat sunnatul wudu. Maka diperbolehkan baginya mengerjakan setelah dia berwudu salat sunnah wudu meskipun pada waktu yang terlarang. Nah, dan di sana ada beberapa permasalahan yang lain berkenaan tentang mengerjakan salat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang. Insyaallah taala kita akhirkan pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.